Thank you.

আল্লাহ মাফ করে দাও ওয়াইকুম ইসরাইল মাওয়া যে কি রে ওয়াইকুম সে কোন কোন কোরা দায় থাকে মানে না রেসিস্ট করে পড়তে গেলে কত রাই হইল সমতা ওয়াইকুম দিয়া গেল চলে যাইছে কোন কি লাম্পা দিয়ে দিয়ে Saya akan mengambil

kamu yang dewasa itu yang dia kamu mau mati. Namun dia dalam kamu dia di sini apa kerjaan orang itu? Kaya. Ibu dah berlakar. Ibu dah berlakar dari kita. Bukan cuma kamu dalam itu saja. Malam itu kamu betul cuma berpikir untuk berlakar. Namun kalau kamu akan berjuang, dia akan menjadi dia. Punau yang dia ada, cara kerja punau yang terhalang oleh dia, kami. Kalau ini, dia orang terakhir, dia orang akhirnya. Tapi punya orang yang dia ada, kamu orang akhirnya. Tadi aku pun bersama kamu lagi, itu kita akhirnya yang masa kamu bangun, kamu orang kali itu depan dulu, ini kita kami harus berusaha sama akan tak, jangan berbuat salah. Lakukan pun yang berbuat salah, jangan berbuat salah, jangan berbuat salah. Jangan berbuat salah. Jangan berbuat salah. Jangan berbuat salah. Jangan berbuat salah. Jangan berbuat salah. Jangan berbuat salah. Jangan berbuat salah. Jangan berbuat salah. Jangan berbuat salah. Kalau অনুরোধ জানাও হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে কথা বলি নরেন্দ্র সাথে সংবাদ চলে গেল يا